Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid syarah Al-Qaul Mufid lil Imam Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masuk bab majaa fi tatayyur. Bab yang menjelaskan tentang tatayyur. Qala al-'alamah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Qauluhu bab majaa fi tatayyur. Menjelaskan ucapan muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bab majaa fi tatayyur, bab yang menjelaskan tentang tatayyur. Ta'rifu tatayyur, definisi tatayyur. Fil lughati, dalam sisi bahasa, masdar tatayyara. Tatayyur itu adalah masdar dari fi'il tatayyara. Wa asluhu ma'khudun minat toir. Asalnya terambil dari kata at-toir, burung. Toirun, burung. Jadi ada hubungannya dengan masalah burung. Kenapa demikian? Li'annal Arab yatasa'amuna au yatafa'aluna bituyuri ala tariqatil ma'rufati indahum bizajrit toir. Summa yang dur hal yadhabu yaminan au simalan wa ma asbaha dhalik. Fa'in dhahaba ilal jihati allati fiha tayamun aqdama au fiha tasa'um ahjama. Karena orang Arab dahulu zaman jahiliyah, mereka menganggap kesialan, kemalangan, akan tertimpa sial ataupun nasib malang, atau sebaliknya akan mendapatkan keberuntungan dengan burung. Caranya sudah dikenal di sisi mereka, yaitu burung itu digertak, dikagetin begitu. Nah, ada burung di sangkar, digertak atau dikagetin. Kemudian dilihat apakah burung itu terbangnya ke kanan atau ke kiri. Semisal itu. Kalau perginya ke arah yang ada padanya, ke arah kanan, itu berarti mereka tafa'ul, menganggap ada kabar baik, bakal untung, bakal selamat, bakal lancar, bakal sukses, dan sebagainya. Tafa'ul mereka, optimis. Bagus, ini pertanda bagus. Kalau burungnya itu terbang ke arah kanan. Sebaliknya, kalau terbang ke arah kiri, ahjama, maka mereka mundur. Gak jadi mau bepergian, gak jadi mau memulai usaha, gak jadi mau hajatan, diundur dulu. Ada pertanda bakal menimpa dirinya kesialan, kemalangan, itu asalnya. Nah, perbuatan yang istilahnya mengundi nasib saya ini akan sial, ataukah nasib saya ini akan baik, akan untung, dengan menggertak burung tadi dilihat lari terbangnya kemana, makanya perbuatan itu disebut tatoyur. Dari kata toir, burung. Menggunakan burung untuk mengundi nasib. Untuk menebak, memprediksi nasib yang akan menimpa dirinya. Nah, ini secara bahasa. Dari tatoyur, dari fi'il tatoyyaro. Nah, masdarnya tatoyur juga, yakni perbuatannya disebut tiaroh. Menganggap sial dengan perbuatan menggunakan tadi burung. Dan masdarnya tiaroh ini termasuk masdar yang sangat langka. Hanya ada yang menyebutkan hanya ada dua kata. Dari tatoyaro menjadi tiaroh. Yaitu tatoyaro dan tahayyaro menjadi khiroh. Khiaroh. Bingung. Tahayyaro itu bingung. Bimbang. Menjadi khiaroh. Sama tatoyaro menjadi tiaroh. Hanya ada dua kata itu. Yang wazannya itu tiaroh. Yaitu sama dengan khiaroh. Secara bahasa demikian. Amma fil istilah. Sekarang dari sisi bahasa itu tadi asalnya. Sekarang secara istilah. Kalau orang dikatakan tatoyaro, melakukan tatoyur, itu apa maksudnya? Maksudnya adalah fahiyatasa'um bimar'in au bimasmu'in au bima'lumin. Ya, ini tasya'um, menganggap kesialan, kemalangan bakal menimpa dia disebabkan satu yang dia lihat. Apa yang dilihat? Burung itu tadi. Ini kalau satu yang dilihat burung. Kalau dia misalnya enggak punya peliharaan burung di sangkar, ya sebelum dia pergi misalnya atau melakukan hajatnya, dia berdiri di depan pintu. Dilihat apa yang dia lihat pertama, burung atau hewan atau apa saja dari hewan-hewan. Kalau yang dilihat pertama itu larinya, terbangnya, gerakannya ke arah kiri, berarti ini pertanda sial. Akhirnya mengurungkan niatnya, mengurungkan maksudnya, hajatannya. Gak jadi. Kalau dilihatnya entah itu ayam, entah itu burung kok geraknya ke arah kanan, oh ini pertanda baik. Sehingga dia semakin tafaul, semangat. Wah, ini pertanda baik. Nasib untung hari ini. Nah, ini bimar'i. Dengan sesuatu yang dilihat. Atau bimasmu'in. Atau yang didengar. Wah. ada suara burung hantu. Wah, ini akan menimpa sial keluarga kita ini. Harus bikin acara untuk tolak balak. Akan ada balak ini. Ada alamat sial. Nah, misalnya. Atau suara tokek. Nah, itu dengan suara. Atau ucapan seseorang. Dia mau pergi misalnya dagang atau belanja, tunggu dulu di depan pintu. Ada orang nanti bicara apa, itu yang pertama. Kalau bicaranya jelek, berarti itu tanda sial. Kalau berbicaranya baik, berarti tandanya ya ini untung. Ketika dia di depan pintu, ada dua orang lewat ngomong, satu yang jelek. Nah, misalnya kata celaka, wah ini berarti celaka. Atau dua orang itu ngobrol, terdengar oleh dia omongan rugi, oh ini tanda sial berarti. Berarti dilihat ada perkataan apa ini. Kalau perkataannya negatif, berarti tanda sial. Kalau perkataannya positif, berarti tanda untung. Nah, itu dengan perkataan. Pedagang mau masuk pasar, tunggu dulu sebelum buka tokonya, tunggu. Dia cari sesuatu yang bisa didengar. Suara apa? Kalau suaranya bagus, berarti itu tanda bagus. Kalau suara jelek, berarti tanda jelek. Gak jadi buka toko. Misalnya. Ini bimasmu'in. Nah. Baru mau pergi, ada gelas jatuh dari dapur, dengar. Prang! Jatuh. Wah, ini tanda sial ini. Gak jadi pergi. Nah, mau pergi, ada anaknya ngomong jelek. Ya, ada ngomong jelek. Anaknya bercengkrama dengan anaknya yang lain. Ada terdengar bilang, hantu. Gitu ya. Misalnya, wah, alamat apa ini? Alamat jelek ini. Wah, gak jadi pergi. Ini bimasmu'in. Contoh-contoh saja. Atau bimaklumin. Satu yang sudah diketahui, dikenal, dan jadi image pandangan di masyarakat tersebut. Contohnya, kalau nikah bulan Sawal, maka pernikahannya akan menuai kesialan. Nah, ketidakharmonisan. Kalau orang Arab zaman jahiliyah bulan Sofar. Nah, sebagian orang Jawa bulan Muharram. Nah, gak berani. Muharram itu bulan Suro. Mereka bilang Asu Podomoro. Ya, Asu Podomoro tahu ya? Erwin, gak tahu. Nah, artinya anjing pada datang. Nah, itu berarti alamat sial. Malam ada suara gonggongan anjing. Wah, ini hari-hari gak baik. Sehingga mereka merasa kalau mengadakan hajatan atau acara besar atau mau buka usaha, memulai bisnis bulan Muharram, bulan Suro, Jawanya itu bulan Suro, pantangan bagi mereka. Jangan. Itu enam buat mereka adalah suatu yang akan mendatangkan kualat. Celaka. Tunggu selesai bulan Suronya hilang. Malam Kamis Kliwon atau Jumat Kliwon ya. Misalnya. Atau sebagian orang angka. Terkenal ya, angka berapa? Abu Adil angka berapa? Angka 13. Nah, kalau angka 13 itu angka sial katanya. Lahir tanggalnya 13. Wah, weton tanggal sial. Maka harus dimandi di keramasi. Nah, dibikin acara mandi jam 12 malam di airnya dicampur dengan 7 rupa kembang, 7 rupa 7 wewangian, macam-macam begitulah. Nah, untuk katanya menghilangkan ya ini bawaan sial karena lahirnya wetonnya itu tanggalnya tanggal sial. Ini sesuatu yang maklum, dimaklumi atau diketahui menjadi image penilaian khurafat di kalangan manusia. Nah, dari sini pengertian istilah ini justru luas. Kalau pengertian bahasa, tatayur kaitannya tadi dengan burung saja. Ternyata tidak, secara istilah menjadi istilah. Sudah menjadi istilah itu sebutan perbuatan yang menganggap sial bukan hanya sebatas menggunakan burung. Entah itu bentuknya suara atau bentuknya yang dilihat atau sesuatu yang menjadi keyakinan di masyarakat umumnya. Nah itu sama semuanya disebut tatayur. Menjadi secara istilah semakin luas. Sehingga kata beliau, wahada minal umuril nadiroh, ini termasuk perkara yang sangat langka, jarang terjadi. Kenapa? Li'annal ghaliba annal lughata ausya minal istilah, karena umumnya umumnya itu pengertian bahasa itu lebih luas daripada istilah. Keumuman, kebanyakannya pengertian bahasa itu lebih luas dibandingkan istilah. Sementara tatayur ini pengertian istilahnya justru meluas dibandingkan pengertian bahasa. Kalau bahasa kan kaitannya dengan burung saja. Namun sudah menjadi istilah, tatayur itu bukan hanya sebatas burung. Mencakup satu yang dilihat, didengar, suatu yang sudah menjadi diyakini dari perkara khurafat, takhayul. Ini pengertiannya. Makanya ini jarang. Secara bahasa biasanya lebih luas. Beliau mencontohkan, li'anal istilah hayadkhulu alal alfat kuyudan takhussuha. Karena istilah itu umumnya itu masuk pada lafat itu ada terbatas yang mengkhususkannya, dibatasi kepada perkara yang mengkhususkannya. Mislu sholat, contohnya sholat. Sholat ini sudah menjadi istilah. Apa itu? Secara istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, takbir, diakhiri dengan salam, dengan bacaan-bacaan tertentu di waktu-waktu tertentu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salat. Nah, secara bahasa salat itu adalah addu'a. Pengertiannya luas. Secara bahasa as-shalah itu luas secara bahasa. Nah, kalau secara istilah menyempit. Ini umumnya. Begitu juga misalnya zakat, begitu juga haji. Haji secara bahasa artinya adalah al-qasdu. Menginginkan, memaksudkan. Luas secara bahasa pengertiannya. Tetapi secara istilah syariat adalah ibadah yang dimaukan atau dimaksudkan untuk kunjung ke Baitullah Al-Haram untuk melakukan manasik. Kalau orang punya niat misalnya berkunjung ke Samarinda, secara bahasa masuk padanya ya hujju, dia haji. Dia punya maksud pengen ke Samarinda. Secara bahasa dia ya hujju, ya zuru, berziarah. secara bahasa. Tapi kalau sudah masuk istilah, oh ternyata haji itu ibadah khusus. Begitu juga sholat. Secara bahasa luas artinya ad-doa. Namun secara istilah itu ibadah yang khusus. Artinya secara istilah keumumannya, mayoritasnya istilah itu lebih khusus dibandingkan secara lugah. Secara bahasa pengertian lugah. Nah, berbeda dengan tiaroh tatoyur. Tatoyur ini secara istilah ternyata lebih luas. Nah, cakupannya dibandingkan secara bahasa. Paham ya? Nah, makanya kata beliau, ini minal umurin nadiroh. Ini termasuk perkara yang jarang, langka, sedikit. Di mana pengertian istilah itu lebih luas dari sisi bahasa. Nah, begitu juga kalau kita belajar misalnya masalah toharoh. Al-khola. Al-khola secara bahasa adalah tempat buang hajat di tempat tengah padang pasir atau tempat terbuka begitu. Itu al-khola aslinya. Namun secara istilah dalam masalah bab toharoh, al-khola lebih luas. Lebih luas, yakni perbuatannya, bukan tempatnya. Perbuatannya apa? Buang hajat. Entah itu di mana saja. Berarti orang itu telah mendatangi al-khala. Seperti itu. Ada kata-kata yang secara istilah ternyata lebih luas cakupannya, penggunaannya dibandingkan secara bahasa. Ikhwan fi din azakumullah, di dalam kita membahas istilah kata dalam agama, maka merujuknya harus kepada istilah syar'iyah. Makna syar'inya itu harus, jangan dibawa makna bahasa. Kalau bahas syariat, nanti kalau istilah-istilah syariat itu dibawa kepada bahasa, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, saya sudah sholat. Ya kan? Karena sholat secara bahasa artinya apa? Doa. Kamu sudah sholat belum? Sudah. Baru saja. Loh, di mana? Tadi. Dengan doa Rabbana atina fiddunya hasanah. Nah, itu secara bahasa benar. Nah, ikhwan jazakumullah. Maka tidak demikian yang dimaksudkan, yakni kalau bicara tentang syariat maka harus menggunakan istilah syariat. Selanjutnya kata beliau, wa kadzalika zakah wa ghairiha wa ghairuha, begitu juga zakat dan selainnya. Zakat secara bahasa adalah suci. Zakah, yazku, yakni bersih atau suci, zakah. Tetapi secara istilah zakat adalah amalan ibadah yang khusus. Tidak semua kebersihan dan kesucian disebut zakah. Wa in syi'ta, kalau kamu mau, fakul, maka katakanlah at-tatayyur. Tatayyur adalah huwat tasya'um bil mar'i au bi masmu'in au ma'lumin. Tatayyur adalah anggapan sial atau anggapan malang dengan suatu yang dilihat atau didengar atau diketahui. Tadi contoh-contohnya. Orang Jawa sebagian begini. Ini contoh saja. Masmu, suatu yang didengar. Cicak. Nah, mereka mengkait-kaitkan dengan agama juga. Cicak itu kan disuruh untuk kita membunuhnya. Cicak. Ya. Sebagaimana dalam Sahih Muslim. Kalau kita pukul, sekali pukul mati itu lebih utama. Nah. Kata mereka, cicak itu, nah, kalau kita sedang ada mau hajatan atau ada mau keinginan satu yang besar atau memulai sesuatu yang penting, terdengar suara cicak, maka itu pantangan kalau kita melanjutkan keinginan itu. Harus diundur, harus diurungkan dulu, katanya. Nah, mereka otak-atik, cecak itu kalau gak salah kan suaranya cek-cek-cek-cek gitu ya. Kata orang Jawa itu suaranya aslinya picek-picek-picek gitu. Ya, tahu ya? Nah, apa? Artinya apa? Nah, Abu Sifa tahu artinya ya? Nah, gak tahu. Itu kalau orang Jawa artinya buta-buta-buta gitu loh, picek gitu. Ya, buta mata gitu. Artinya satu yang negatif, makanya harus diurungkan kalau ada mau punya keinginan sesuatu. Itu satu, ini harus didengar. Begitu juga kalau dilihat, dia ada keinginan satu hal yang penting atau memulai sesuatu yang besar. Ya, tiba-tiba jatuh di hadapannya cecak, dari atas jatuh. Nah itu juga pantangan bagi dia kalau melanjutkan apa yang dia inginkan atau mau dikerjakan tuh harus diurungkan, diundur. Nah, sampai nanti ketika ada keinginan lagi sampai dia mendengar atau melihat sesuatu yang itu isinya tafaul, yakni positif atau optimis. Semacam itu. Nah, ini namanya masuk perbuatan tatoyur. Walaupun hubungannya dengan cecak. Bukan hanya burung. Nah, inilah nanti yang akan dibatalkan oleh syariat. Dihilangkan dan ditolak oleh syariat. Anggapan-anggapan sial dengan hal-hal yang demikian, satu yang didengar atau dilihat, atau satu yang menjadi khurafat, ini bisa menafikan tauhid atau kesempurnaan tauhid. Menghilangkan tawakal, bahkan akan berakibat kepada seseorang, akibat kepada kejiwaannya tidak tenang, nah, bimbang, ragu, kekhawatiran, ketakutan, jangan-jangan, gitu. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya syarah yang disebutkan oleh beliau. Beliau akan menyebutkan bahwasanya tatoyur ini adalah perkara yang bisa menafikan tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Untuk itulah diletakkan permasalahan ini di Kitabut Tauhid, nah, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini menunjukkan kedalaman ilmu beliau, termasuk dalam rangka menjaga tauhid, kemurnian dan kesempurnaan tauhid. Seseorang tidak boleh terjatuh pada tatoyur, menganggap sial, anggapan sial. Dan nanti solusinya ada, karena yang demikian ini satu yang yakni kadang lumrah menimpa seseorang. Dia beranggapan sial, apalagi kalau itu dalam satu waktu menimpa dia terus-menerus. Satu hari misalnya, dari pagi kok rasanya kok apa ya, gak pas terus. Nah, gak pas. Berangkat sudah gak enak rasanya, sampai di tempat kerjaan kok gak pas ngerjain, ada saja masalah. Apa ini? Jangan-jangan kemarin tuh tadi berangkat itu ada kucing hitam datang ke rumah tadi. Nah, Kekhawatiran-kekhawatiran itu kemudian memberikan peluang syaitan untuk membisikkan. Dan kalau itu terjadi, terulang, besok lagi demikian, atau berapa hari setelahnya demikian, ada kucing hitam datang ke teras rumahnya, kemudian dia tetap berangkat kerja. Ternyata di kerjaan lagi-lagi, misalnya, lagi-lagi ada saja masalah. Kok lagi-lagi ya? Nah, kalau ini terulang kemudian dia tidak punya benteng tauhid, ilmu tauhid yang benar, akhirnya menjadi khurafat. Akhirnya menjadi keyakinan dia. Kapan datang kucing hitam ke rumah? Nah, itu alamat sial. Kalau sudah demikian menjadi keyakinan, nah, kemudian ditularkan kepada anak-anaknya, ini sudah menjadi virus merusak akidah, penyakit. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktawi bihadal qadar. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.